Islam sudah menjelma, bersama seruan takbir berdema, bersama berjihad menegak agama untuk Allah segalanya. Bersama berjihad menegak agama untuk Allah segalanya. Lihatlah di sana umat tersiksa di bawah cengkaman durjana. Tergadailah iman hilang semua, umat menderita di dalam kehinaan, di jurang binasa. Di mana kemuliaan yang sedia ada? Kemenangan Islam sudah menjelma, bersama seruan takbir bergema, bersama berjihad menegak agama untuk Allah segalanya. Bersama berjihad menegak agama untuk Allah segalanya. Masanya kini sudah bermula, sedarlah muslimin semua. Tingkatkan iman, penuhkan dada, barisan bersedia. Hancurkan semuanya, mungkar yang melata, amal yang mulia, pasti terpelihara. Kemenangan Islam sudah menjelma, bersama seruan takbir bergema, bersama berjihad menegak agama untuk Allah segalanya. Bersama berjihad menegak agama untuk Allah segalanya. Wahai pemuda, mari bersama tegakkan adil yang mulia. Sunnah Rasulullah ikutan kita, Islam kan berjaya. Biarpun harta benda dan nyawa binasa, daulah kan terbina, tugas terlaksana. Kemenangan Islam sudah menjelma, bersama seruan takbir bergema, bersama berjihad menegak agama untuk Allah segalanya. Bersama berjihad menegak agama untuk Allah segalanya.